Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi jalla jalaluh wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari. Thumma amma ba'd, fa ma'asyiral muslimina ibadallah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar senantiasa kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fazal muttaqun, karena sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ma'asyiral muslimin ibadallah, Allah telah menjamin bagi mereka yang berada di atas rel ketakwaan, mereka akan terus berada di atas keistiqamahan. Mereka akan terus berada di atas al-haq sampai ajal-ajal menjemput mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-furqan, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Kalian akan bisa membedakan mana jalan keselamatan dan mana jalan kesesatan. Dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, makna dari furqanan dalam ayat ini adalah an-nur alladhi yufassilu baina haqqi wal batil walladhi yufassilu baina al hidayati wad dalal. Makna furqanan di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaannya kepada mereka-mereka yang orang yang selalu bertakwa, mereka akan mendapat al furqan, mereka akan terus mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan cahaya tersebut bisa pula membedakan antara jalan petunjuk, jalan hidayah, dan jalan kesesatan. Ma'asyiral muslimina ibadallah, tidak terasa 20 hari hampir telah kita lewati dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan besar, telah menurunkan sekian banyak kemuliaannya, rahmahnya, maghfirahnya kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Maka kaum muslimin akan terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, mereka yang bisa memanfaatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka telah menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menggapai rahmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bisa memanfaatkan hari-hari yang telah lewat dari bulan Ramadan dengan amalan-amalan saleh dan amalan-amalan ketaatan. Maka jenis yang pertama ini tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon agar Allah Jalla Jalaluh memberikan taufiknya, inayahnya, pertolongannya serta kemudahannya agar sisa-sisa hari terakhir dari bulan Ramadan terus mendapatkan kemudahan demi kemudahan dalam beramal saleh. Dan tidak pula mereka harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang mereka lakukan selama ini di hampir 20 hari pertama dari bulan Ramadan mereka mendapatkan al-qabul, diterima amalan-amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi amalan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Adapun jenis yang kedua yaitu mereka yang terbuai dengan hawa nafsunya. Mereka yang masih memanfaatkan hari-hari yang telah lewat dari bulan Ramadan dengan kemaksiatan demi kemaksiatan wal'iyadzu billah, kekufuran demi kekufuran wal'iyadzu billah, kesyirikan demi kesyirikan wal'iyadzu billah, kebid'ahan demi kebid'ahan wal'iyadzu billah. Maka jenis yang kedua ini tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla jalaluh mengatakan di dalam ayat yang mulia, di dalam firman-Nya Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan." Sungguh aku adalah Zat yang akan senantiasa menerima ampunan, yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba-Ku yang senantiasa mau bertaubat, yang mau beramal saleh dan mau beriman kepada-Ku. Sebesar apapun dosa yang telah kita kerjakan di hari-hari bulan Ramadan ini, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menerima taubat-taubat kita, Zat yang akan mengampuni segala macam dosa yang telah kita kerjakan, yang telah kita terjerumus ke dalamnya. Allahu Jalla Jalaluh mengatakan di dalam ayatnya, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, wahai seluruh kaum muslimin, wahai seluruh manusia, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya, luasnya rahmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni segala macam bentuk dosa yang telah kalian kerjakan, sebesar apapun, setumpuk apapun dosa yang pernah kita kerjakan, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allahu jalla jalaluhu adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Begitu pula hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "At-ta'ibu minadz-dzambi kamal la dzamba lah." Sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia tidak memiliki dosa sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin ibadallah, beberapa hari ke depan kita akan menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi malam yang 10. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir dan baqiyatul mufassirin bahwasanya yang dimaksud dengan layalin ashr, malam yang 10 di dalam ayat ini, wassahihu hiya layali al-ashr min ramadhan. Pendapat yang benar bahwasanya 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam ayat tersebut adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Betapa besarnya kemuliaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan yang seharusnya kita sebagai seorang muslim memiliki target untuk menggapai maghfirah, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus di 10 hari terakhir tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan terbaik yang kita miliki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau mencontohkan bagaimana sikap yang benar, bagaimana sikap seorang hamba yang sahih ketika dia mendapati 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kondisi beliau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya alaihi salatu wassalam dan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau membangunkan seluruh keluarga beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula dalam musnad al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhlitul 20 baina salatin wa naumin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di 20 hari pertama dari bulan Ramadan, di malam-malamnya beliau menggabungkan antara salat dan beristirahat. Fa idza kana al-ashra, apabila beliau telah masuk pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, syammar wa syaddal mi'zar, beliau bergadang, tidak beristirahat dan mengencangkan kain sarung beliau. Mengencangkan kain sarung beliau alaihi salatu wassalam adalah sebuah kinayah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela meninggalkan keluarga-keluarga beliau, beliau rela menjauh dari keluarga-keluarga beliau pada malam-malam tersebut untuk berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama ma'asyiral muslimin ibadallah, kenapa begitu mulia, begitu besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah karena pada satu hari dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut ada sebuah malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Sebuah malam yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam tersebut adalah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya, satu hari kita mengerjakan amalan saleh, satu hari kita mengerjakan salat al-lail, qiyamul lail, salatut tarawih, qiraatul quran, sedekah dan amalan-amalan saleh yang lainnya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita mengerjakan amalan-amalan tersebut selama 80 tahun lebih. Keutamaan yang sangat luar biasa pada malam Lailatul Qadar tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak sekali dalam hadis yang sahih menghasung, memerintahkan umat beliau untuk menyibukkan diri-diri mereka dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan taharru Lailatul Qadar minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam taharru Lailatul Qadar minal witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Dan semuanya, ma'asyiral muslimin ibadallah, semua kaum muslimin, baik muslimat, ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam Al-Lataiful Ma'arif menyebutkan sebuah percakapan antara dua imam besar, Al-Imam Juwaibir dan Al-Imam Ad-Dhahhak alaihim rahmatullah. Al-Imam Juwaibir mengatakan kepada Al-Imam Ad-Dhahhak, "Ya Imam, ara'aitan nufasa wal haid wal musafira wan na'ima lahum nasibun min lailatul qadr?" Wahai Imam Ad-Dhahhak, kata Imam Juwaibir, apa pendapatmu tentang wanita-wanita yang mengalami masa nifas, wanita-wanita yang mengalami masa haid, seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, seorang yang tertidur pada malam-malam Lailatul Qadar tersebut atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tadi, apakah bisa bagi mereka-mereka ini mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Maka Imam Ad-Dhahhak alaihi rahmatullah mengatakan, "Na'am, mereka bisa mendapatkan, iya, mereka bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut secara khusus. Kullu man taqabbala Allahu 'amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar." Semua hamba Allah, seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalan-amalannya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salatul lailnya diterima, salatul tarawihnya diterima, qiraatul qur'annya diterima, sedekahnya diterima dan amalan-amalan soleh yang lainnya, apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan mendapatkan nasibun, mereka pasti akan mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan keadaan malam tersebut, bagaimana malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang penuh dengan ketenangan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang Lailatul Baljah, annaha Lailatul Baljah. Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan, la harrah wa la baridah, malam yang tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyebutkan di antara tanda dari malam Lailatul Qadar tersebut adalah nuzulul malaikah kathrah min adadil ahsa min adadil hasa, turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dibandingkan kerikil-kerikil yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfijar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr." Malam tersebut, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun dan banyak sekali jumlahnya, akthar min adadil hasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Ma'asyiral muslimina ibadallah, oleh karenanya kenapa ketentraman, kenapa kesejukan, kenapa keamanan ada di dalam malam tersebut? Karena banyaknya makhluk-makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimina ibadallah, di antara tanda-tanda lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan tanda turunnya malam Lailatul Qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut adalah yang pagi harinya matahari itu memancarkan sinarnya yang sangat jernih, memancarkan sinarnya yang tidak menyilaukan mata-mata manusia. Ini salah satu tanda besar bahwasanya malam yang telah lewat, malam yang telah dijalankan oleh kaum muslimin dalam ibadah-ibadahnya, salatnya, qiraatul Qur'annya adalah malam Lailatul Qadar. Sinar yang tidak menyilaukan mata, sinar yang jernih, yang itu juga merupakan realisasi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qadr, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Keselamatan ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan keselamatan, keamanan di tengah-tengah hati kaum muslimin sampai waktu fajar terbit dan masuk ke dalamnya ketika matahari terbit dari ufuknya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan kepada kita agar kita terus berusaha mencari dan menyibukkan diri-diri kita dalam beribadah untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, iltamisuha, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar. Iltamisuha fil ashril awakhir, carilah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fa in da'ufa ahadukum aw ajiz, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah solusi, sebuah jalan keluar apabila kita merasa lemah, apabila kita merasa letih, apabila kita merasa tidak mampu mendapatkan malam-malam dari keutamaan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in da'ufa ahadukum, kalau salah seorang dari kalian merasa lemah, salah seorang dari kalian merasa letih, au ajiz, ataukah tidak mampu untuk mendapatkan dan menghidupkan seluruh 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut, fala yughlabanna sab'al awakhir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kalian lalai pada 7 hari terakhir, 7 malam terakhir dari bulan tersebut. Ma'asyiral muslimina ibadallah, 10 hari terakhir, 7 hari terakhir, malam-malam yang ganjil adalah malam-malam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tanda kepada kita. Allah berikan qara'in, Allah berikan tanda-tanda besar bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Kembalinya kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin mendapatkan keutamaan ketika beramal soleh lebih daripada 1000 bulan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan selama 80 tahun lebih tidak ada apa-apanya ketika kita beribadah di malam hari tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Tinggal kita, apakah kita mau menuruti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu 10 malam kita bergadang untuk mengerjakan ibadah demi ibadah, amalan ketaatan demi amalan ketaatan, amalan saleh demi amalan saleh, itulah yang dianjurkan oleh beliau dan itulah yang disunnahkan oleh beliau. Oleh karenanya 10 malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriktikaf. Ketika i'tikaf itu beliau menjauhkan diri beliau dari keluarga-keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Beliau memfokuskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri beliau dari urusan-urusan duniawi. 10 malam terakhir beliau gunakan untuk bergadang, beliau gunakan untuk beramal saleh dan tidak beliau pakai untuk beristirahat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimina ibadallah, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut, kita harus sibuk dalam mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. 10 malam terakhir apabila kita tidak mampu, jangan sampai kita melewati 7 malam terakhir yang telah dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimina ibadallah, yang perlu kita peringatkan dalam khutbah kali ini adalah tanda-tanda yang tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pernah datang pula dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum, tidak pernah datang pula dari penjelasan para salaf, a'immatus salaf dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in, yang menjelaskan bahwa di antara tanda dari malam Lailatul Qadar tersebut adalah sebahagian kaum muslimin yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam tersebut, atau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ini adalah satu hal yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, begitu pula Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa keyakinan yang meyakini bahwa malam Lailatul Qadar bisa dilihat oleh seorang wali, bisa dilihat oleh seorang muslim yang melakukan amalan ketaatan, itulah malam Lailatul Qadar dengan mimpi ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, merupakan kebid'ahan dalam akidah yang dia miliki. Maka kita harus berhati-hati dari tanda-tanda yang tidak pernah datang dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula penjelasan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jelaskan dari tanda-tanda yang telah kita sebutkan, paling tidaknya 3 tanda adalah tanda yang cukup. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati malam Lailatul Qadar di zaman beliau ada air hujan yang turun gerimis. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama, itu bukanlah tanda dari malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekian tahun menghadapi Ramadan, hanya satu tahun tersebut, hanya satu malam tersebut beliau dapati Lailatul Qadar ada air hujan gerimis yang menuruni masjid beliau yang turun dari langit Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, turunnya air hujan atau gerimis yang ada pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan bukanlah tanda yang bisa kita jadikan patokan bahwa itu merupakan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.